Konsultasi Syariah. Hukum kembar mayang untuk hiasan resepsi. Pertanyaan, apa hukum kembar mayang di pernikahan jika niatnya untuk hiasan? Apakah diperbolehkan? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ada penjelasan di Wikipedia terkait kembar mayang. Kembar mayang tersusun dari bunga, buah, serta anyaman janur yang disusun sedemikian rupa sehingga tampak indah. Kembar mayang dalam penampilan mirip dengan tatanan sesaji buah yang biasa dipersembahkan dalam upacara ritual Bali, tetapi biasanya agak lebih besar. Secara lengkap, kembar mayang merupakan hiasan yang dirangkai pada batang semu pisang. Kemudian keterangan selanjutnya, sebagai perangkat simbolik, kembar mayang ada sepasang yang masing-masing dinamakan Dewan Daru dan Kalpandaru. Kembar mayang difahami sebagai pinjaman dari dewa, sehingga setelah upacara selesai harus dikembalikan dengan membuang di perempatan jalan atau di labuh atau dihanyutkan di sungai atau laut. Dari pemaparan ini, kita mengetahui bahwa kembang mayang pada dasarnya tak hanya ditujukan sebagai hiasan, namun ada keyakinan khurafat yang melekat kuat pada kembang mayang. Bahkan dalam keterangan di atas dijelaskan, kembar mayang adalah tradisi yang biasa dipersembahkan dalam upacara ritual Bali yang diyakini sebagai suatu barang pinjaman dari dewa. Maka terkait kembar mayang, ada beberapa catatan yang perlu kaum muslimin sadari. Pertama, kembar mayang adalah simbol kaum agama lain, para penyembah dewa. Meletakkan kembar mayang di acara resepsi kita sama saja menyemarakkan simbol kaum musyrikin tersebut. Apalagi bila disertai keyakinan khurafat tersebut, maka ini adalah sebuah kekufuran. Kedua, adanya keyakinan tahayul dan khurafat yang tersebar di masyarakat terkait kembang mayang. Menjauhkan resepsi kita dari kembang mayang adalah bentuk usaha nahi mungkar, atau mencegah, atau meminimalisir kemungkaran, supaya keyakinan khurafat ini tak lagi menyebar dan membudaya di masyarakat muslim. Dua catatan ini sesungguhnya sudah cukup menjadi alasan bagi seorang muslim untuk menjauhkan acara resepsinya dari kembang mayang. Bagaimana kalau hanya untuk hiasan? Meskipun niatnya hanya untuk hiasan, tetap tidak diperbolehkan. Karena meski sebatas hiasan, tanpa meyakini keyakinan ini dan itu yang berkaitan dengan kembar mayang, setidaknya perbuatan tersebut termasuk tasyabbuh atau menyerupai orang-orang kafir. Karena kembar mayang adalah di antara simbol pada upacara ritual mereka. Sementara Nabi kita mengingatkan, yang artinya, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dalam golongannya. Hadis riwayat Abu Daud dan dinilai hasan sahih oleh Syekh Al-Albani. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, hadis ini paling tidak menunjukkan haramnya menyerupai orang-orang kafir. Meskipun tekstual hadis menunjukkan kafirnya pelaku tasyabbuh, iktidha as-sirat al-mustaqim. Kemudian sama halnya ketika menjadikan salib sebagai hiasan di rumah kita. Apakah kemudian boleh bagi orang Islam melakukannya karena niatnya hanya sebatas hiasan? Tentu saja tidak. Karena sekali lagi, tindakan semacam itu adalah bentuk menyemarakkan simbol-simbol kaum kafir. Di samping itu, tabiat manusia mudah merasa kompak, sepaham dan semisi dengan orang yang serupa seragamnya. Sehingga menyerupai kostum luar dikhawatirkan akan menyebabkan hati terasa bersatu dan tidak lagi risih dengan keyakinan orang-orang yang berkostum sama. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian, wallahu a'lam bissawab.